السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، تبيسر عند مليكان الله سبحانه وتعالى المؤذن يوم مانيل كتاب yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan antaranya dalam hadis, tanda Allah memuliakan para muazzin ni itu di akhirat nanti tengkuk dia panjang. Oh, kalau kita di dunia ni kita dah cacat dah tu, tengkuk panjang dia macam gelaran panjang lah. Tapi ni satu kelebihan, satu kemuliaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi muazzin pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Tepun si maklum bila Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, Nabi diperdengarkan, diberitahu suara bunyi terompah atau kasut Bilal sudah pun didengar di syurga. Nak menunjukkan kelebihan mereka yang memanggil manusia, mengajak manusia untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan baik para muadzin maupun kita yang mendengar seruan azan senantiasa diberikan taufik dan hidayah untuk dapat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Terusnya Tuan Imam yang tadi membawa kita untuk merenung firman Allah Subhanahu wa taala dalam pembukaan juzuk yang ke-30, iaitu surah An-Naba. Naba ni berita. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala gambar amma yatasaa'al. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaa'al. Amma, daripada dua perkataan disambung jadi amma, an plus ma jadi amma yatasa'alu, tentang apa yatasa'alu mereka itu bertanya, berselisih faham, they get confused. Benda ni bukan satu yang mengelirukan. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu dia macam maut, macam kematian, bukan sesuatu yang confused about it. No, dia sesuatu yang pasti. Sebab itu Allah sebut anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalif, iaitu suatu perkhabaran yang besar, peristiwa penting yang mereka itu berselisih tentang. Benda itu dah pasti, tapi berselisih. Berselisihkan apa? Tarikhnya ada kata 2012 lepas lah, 2013 lah. Bukan sepatutnya itu yang diperselisihkan. Sepatutnya preparation. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyambung kalla sayalamun. Macam dalam surah Al-Qari'ah. Kalla sawfa ta'lamu thumma kalla sawfa ta'lamu. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk prepare ourselves untuk hari yang, kata Nabi Ibrahim dalam surah Al-Shu'ara, yawma la yanfa'u malu wala banu illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak bererti lagi harta mahupun anak pinak melain kecuali mereka yang hadir datang pada Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim, dengan hati yang sejahtera. Mudah-mudahan dengan solat kita yang khusyuk di belakang imam, dengan kita melazimkan solat berjamaah, kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sejahtera. Seterusnya pengurusi adik-adik jawatan kuasa مشيت عن مجاهدي شمين شمان يعني رحمتي الله سبحانه وتعالى عندما لا نتدور كتا بعد malam tadi kita lalui dengan kita bangun mengucapkan syukur alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Tidur kita tidur sebagai mujahidin yang Nabi sebutkan wa in mata ala firashi, kita berniat untuk waqafkan diri kita berjuang pada jalan Allah mujahidin, dan kita minta pada Allah mati syahid dan kita dapat portion pahala, reward, ganjaran syahid itu. Kalipun kata Nabi wa in mata ala firasy, kalipun dia meninggal dunia di atas kasurnya. Jadi mudah-mudahan kita baik tidur kita malam tadi maupun malam-malam yang telah kita lalui, kan lagi ada hayat kita di kandung badan, tidur kita adalah tidur para mujahidin insyaAllah. Jadi kita saya bukan bidan tujuan lah, saya lelaki kan. Orang kata juga orang kata lelaki boleh jadi bidan. Semua alhamdulillah ini peluang untuk saya bincang, sambung perbincangan dengan tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dan siapa menghimpunkan kita, dan setiap kali kita berjumpa saya selalu sebut, walaupun dalam suasana kita perlu memilih, kita ada pilihan masing-masing, and we're free to choose, tapi janganlah kerana kita berada dalam suasana yang orang Indonesia kata pemilu, Pak, pemilu. Dulu saya tak faham apa pemilu, yang saya tahu pilu je, rupanya pemilihan umum, pilihan raya. Jadi nak sebut, walaupun kita ada pilihan kita masing-masing, janganlah masa begini kita berjumpa dalam keadaan kita bermacam muka. Kita implement pula. Allah dah tegur Nabi. Datang kita pun abasa wa tawalla. Nabi itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala kerana dia unfortunately didatangi oleh Abdullah bin Ummi Maktum, masam muka Nabi kerana merasa terganggu dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menegur, Allah menyindir, memberi teguran. Datang kita pula, kita bermasam muka, kita muamalah our deal dengan our friend, dengan saudara-saudari kita muslimin muslimat, jadi macam tadi masam muka kita, tak bertegur siapa, tak bersalam, salam tidak bersambung. Hanya kerana kita berada dalam suasana kita perlu memilih. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk memastikan yang kita pilih itu adalah orang-orang yang saleh untuk mengurus tadbir urusan kita. Jadi sekadar mengingatkan diri saya, kerana saya pun ada pilihan. Pilihan saya sendiri, tuan-tuan dan perempuan pun itu juga semua mengingatkan. Biarlah kita senantiasa bertemu dan berpisah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadis yang menggambarkan hari kiamat nanti tak ada perlindungan, tak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu daripada golongan yang mendapat lindungan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti di mahsyar nanti adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, iaitu dua insan. Nabi sebut dua lelaki, tapi jangan nak kata sempitkan. Nabi kata lelaki tak, maksudnya dua insan yang bertemu dan berpisah kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu, jadi bila kita bertemu dan berpisah kerana Allah subhanahu wa ta'ala, bertegur sapa sekalipun kita ada selera pilihan masing-masing, maka insyaAllah kita masuk dalam golongan yang mendapat naungan dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pagi ini insyaAllah saya pilih tajuk kematian. Kenapa tajuk kematian ni, apa kaitannya dengan mu'jizat ilmiah? Semin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai insan yang diutuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla mengarahkan agar Nabi menjelaskan. Tibyanan li kulli syai. Tibyan. Artinya Al-Quran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai penjelas. Explain everything. Ma farratna fil kitab min syai. Kami tak tinggalkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kitab, dalam Al-Quran itu sesuatu. Artinya yang tadi, yang ayat dari surah An-Naba tadi, orang berselisih faham tentang kiamat, kedatangan kiamat tadi, dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu juga soal kematian dan soal ruh. Walaupun in general Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan, bahkan menjawab ejekan yang diberikan oleh musyrikin dan juga golongan ahli kitab pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan golongan musyrikin maupun ahli kitab, bila Nabi diutuskan, mereka itu bertanya kepada Nabi. Tapi pertanyaan mereka itu dalam bentuk ejekan. Nah, ini tak boleh jawabnya. Ini dulu budak mengembala kambing, kemudian dia buta huruf, tak tahu baca, tak tahu menulis. Ummi, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyan ummiyya. Itu orang-orang yang mengikuti seorang rasul, nabi yang status dia itu ummi, buta huruf. Alladzina yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil. Akan tetapi status nabi yang buta huruf tadi, orang-orang ahli kitab ni, dia memang in the know bila dia tengok maklumat yang terdapat dalam Taurat maupun Injil, sudah ada dalam kitab-kitab terdahulu. Jadi mereka datang tu, walaupun mereka dah tahu, tapi mereka datang untuk mengejek nabi. Termasuklah soal roh. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil ruh. Mereka itu bertanya kepada wahai Muhammad. Allah yang Maha mendengar menjawab dengan ayat Al-Quran. Mereka itu bertanya kepada wahai Muhammad tentang apa? Tentang ruh. Lalu Allah menjawab, qulir ruhu min amri rabbi. Kerana soalan tadi soalan mengejek, soalan nak teh, maka Allah pun menjawab, katakanlah ruh itu adalah urusan Tuhan, urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan secara umumnya, kata Allah, in general, kalian tidak diberikan ilmu. Allah kurniakan pada kita ilmu, Allah kurniakan pada kita kepandaian, Allah beri kita sistem otak yang sempurna, cerebrum, cerebellum, kemudian macam-macam lagi, frontal lobe dan lain-lain lagi sistem. Tapi kemampuan akal manusia itu, apa dia kata Allah, illa qalila, hanya untuk mendapatkan ilmu yang sedikit. Selebihnya adalah merupakan rahsia Allah subhanahu wa ta'ala yang al-alim, yang maha mengetahui. Baik, ini kerana ruh itu tadi urusan Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sedikit sebanyak guna untuk keinsafan itu. Walaupun ruh itu sesuatu yang tidak boleh dikaji secara fakta saintifiknya. Tak ada alat untuk kaji roh. Itu bila orang tanya, roh di mana? Roh di jantung. Oh, kalau roh di jantung, bolehlah buat pemindahan roh. Nah, pemindahan jantung. Ambil jantung tu, maknanya itu nyawa. Sambung nyawa. Pindah nyawa. Tidak begitu. Jadi Nabi SAW, kalau kita biasa menguruskan jenazah, saudara-saudari kita muslimin muslimat, sama ada kita pernah menguruskan jenazah ayahanda kita sendiri, ibunda kita, atau ya, saudara-saudari kita muslimin muslimat yang lain, rakan handai taulan, dan kemudian kita mengiringi jenazah tadi ke tanah perkuburan, dan kita mendengarkan talqin, maka sini saya bawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat bernama Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Tuan-tuan boleh dapatkan hadis ni, saya sebutkan dulu sumbernya, daripada Musnad Imam Ahmad. Ya, Musnad Imam Ahmad juzuk 4 nombor hadisnya 287. Ya. Baik, begitu juga Imam Abu Daud. Ya. Dalam sunannya, Sunan Abu Daud. Ya. Dan An-Nasa'i. Itu juga dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah. Ya. Dan imam-imam yang lainnya, Al-Hakim. Ya. Menyebutkan dalam kitabnya Al-Mustadrak. Dan dipersetujui oleh Imam Adz-Dzahabi. Dan begitu juga Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf. Dan terbaru Al-Imam Al-Albani, Al-Syeikh Al-Albani yang meninggal dunia, if I'm not mistaken, tahun kira tahun 2000, juga menyebutkan dalam kitabnya Sahih Al-Jami' Al-Saghir. Baik, hadis ini agak panjang. Daripada Al-Bara' Ibn Azib radhiyallahu anhu, dia bercerita, kharajna, kami keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin min al-ansar, maknanya mengiringi. Kan Nabi sebut haqqul muslimu 'ala al-muslimi sittu, enam hak yang mesti kita tunaikan kepada saudara-saudari kita sesama Islam. Macam orang tanya soalan, boleh ke lelaki bagi salam pada orang perempuan, jemaah lelaki bagi salam pada jemaah orang perempuan pula, tak boleh? Rupanya boleh, dan itu suatu kewajipan. Setahu katalah tuan-tuan lalu ada jemaah orang perempuan tu, aku pun bagi salam, tunjukkan concern kita, kerana salam itu mendoakan. Sebab itu Nabi sebut enam kewajipan yang mesti kita tunaikan. Iza laqaitahu fasallim alaih. Nabi letak atas pertama sekali itu, bila jumpa kan, fasallim alaih, walaupun dia daripada parti lain. Kena sebut begitulah, kan? Sebab ini suasana kan, assalamualaikum. Walaupun dia apa, barung ejen geng lain, macam tu maksudnya. Dan antara yang enam tadi Nabi sebut apa? Wa idza mata fa'tbi'hu, dan apabila dia meninggal dunia, uruskan dan kemudian iringi jenazah dia itu sampai ke tanah perkuburan. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lain. Kemudian apabila lelaki yang meninggal dunia tadi adalah salah seorang daripada sahabat Nabi dari kalangan Al-Ansar, iaitu penduduk asal Madinah. Fantahaina ila al-qabri, dan kami pun sampai di kubur. Oh, biasalah tu. Teruskan. Walamma yulhad, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun tak faham. Kadang-kadang orang pergi juga sana ke kuburan, tapi dia sembang. Sembang, serupuknya, lepas tu dan lagi tu. SMS, apa semua. Ni, your concern. What is your concern bila you pergi ke tanah perkuburan? Iaitu keinsafan. Tinggalkan sekejap hal dunia ni. Kan? Tinggal sekejap hal dunia ni. Dan lagi macam, kenapa Kota Damansara ni macam mana ni? Banyak sangat selalu. Contoh. Kebetulan saya duduk Kota Damansara. Nanti tinggal dulu. Ni hal penting ni. Menguruskan jenazah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sudah mayat tadi, jenazah tadi sudah diyulhad, maknanya sudah diliang lahatkan tutup, Nabi pun duduk. Bila tengok Nabi duduk, semua orang duduklah. Ini Rasulullah. Jadi kena ikut kan qudwatun hasanah. Dia duduk. Apa dia buat? Baca talqin. Wa ka'anna 'ala ru'usina at-tayr. Dan seolah-olahnya masa kami duduk bersama dengan Nabi itu, atas kami itu seolah-olahnya ada burung yang menaungi. Wa fi yadihi 'udun yankutu fil ardh. Jadi Nabi ini, di tangan Nabi itu ada kayu, 'ud. Dia bukan apa, asalnya tongkat khas, tapi ini kayu. Nabi gunakan untuk mengetuk-ngetuk. Kenapa Nabi ketuk ni? Kan, apa gunanya kayu tu, tak kuat ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian farafa yankutu fil ard, Nabi mengetuk-ngetuk kayu itu tadi, ketuk-ketuk itu ke bumi, ke tanah. Farafa ra'sahu, dan kemudian Nabi pun masa tunduk tadi, kemudian Nabi angkat kepalanya begitu. Faqala ista'idhu billahi min 'adhabil qabr marratayn aw thalatha. Kata Al-Bara bin Azib, bila Nabi angkat kepala tu tengok pandang kami masing-masing, Nabi kata mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari azab kubur. Nabi ulang tu kata Al-Bara banyak 2 kali atau 3 kali. 2-3 kali Nabi ulang. Kata Al-Bara bin Azib, cuma di sini ya, ada note. Kita jangan fikir bila Nabi buat gini ni maknanya confirm lah ni. Sahabat tadi dia mengalami azab kubur. Tidak begitu. Ini lesson. Ini teaching of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi ni dia mengajarkan everywhere. Di mana-mana saja Nabi akan mengajarkan. Sebab itu kita mengamalkan sunnah Nabi hatta masuk tandas sekalipun. Hatta kita membuang qada hajat sekalipun, Nabi ajarkan bagaimana kaifiat caranya. Tekan perut bahagian mana nak tekan. It's a teaching of the Prophet, life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hatta dalam soal penting ini pun diajarkan. Cuma di sini jangan kita bertanggapan bahawa oh maknanya sahabat ni tadi azab kuburlah untuk dia. Tidak. Ya. Ini artinya in general secara umum. Ya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sesuatu yang spesifik dia akan bagi tahu. Macam cerita dia ditemani oleh seorang sahabat lalu di tanah kuburan Nabi dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala mendengar suara insan yang sedang diazab di kubur tadi. Nabi pun patahkan ranting kayu hijau yang fresh tadi, Nabi pun pacakkan di tanah kuburan tadi, dan Nabi pun kata selagi masih hijau lah kayu ni, ranting ni tadi, selagi itulah dia insyaAllah Allah merahmatinya daripada azab yang sedang dialami. Dan Nabi pun mengingatkan, Nabi explain azab kubur ni ada dua orang yang di azab kubur ni. Satu kerana dia la yastanjihu minal baul, bila dia membuang air kecil dia tidak dia tak habiskan. Nampak macam simple ya, tapi itu masuk dalam bab azab kubur kalau kita tidak kita tidak perhatikan betul-betul. Kerana itu bab bab istinja, bab nazafah, bab taharah yang sudah pun kita sebutkan. Simple tapi dia membawa efek yang begitu dahsyat sehingga melibatkan azab kubur wal iazubillah. Dan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana yamshi bin namimah. Orang ini selalu kita sebut orang yang terlibat dengan media, yang terlibat dengan suat khabar, pastikan bila boom keluar berita tu, berita itu berita yang sahih, bukan berita palsu, berita fitnah. Kerana itu dia melibatkan soal kubur, akan diazab di dalam kubur wal iazubillah bila orang-orang ini tadi terlibat dengan penyebaran fitnah wal iazubillah. Baik. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam ulang tadi, ista'idhu billahi min azabil qabr, mintalah perlindungan pada Allah daripada azab kubur. Nabi pun mula menjelaskan, bukan jelaskan kita pasal saudara, bukan mengaitkan yang tadi, tidak sama sekali. Tapi Nabi ada lesson tentang roh. Apa dia? Summa qala innal 'abdal mu'min, seorang hamba yang mukmin ini, idza kana fi inqita'in min ad-dunya, seorang hamba yang mukmin bila sampai masa dia, tempoh ajal dia, wa iqbalin min al-akhirah, dan kan dah tiba masa dia untuk berpindah ke alam akhirat. Apa yang berlaku? Nazala ilaihi malaikatun min as-sama' baydul wujuh, maka Allah akan mengutuskan kumpulan, sekumpulan malaikat dari langit, kerana tempat malaikat ni di langit. Kemudian apa yang berlaku? Baydul wujuh, ka'anna wujuhahum syams. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kumpulan malaikat yang turun ni tadi, wajah mereka itu putih berseri. cemerlang, bergemerlapan. Seolah-olahnya, kata Nabi, wajah-wajah para malaikat ini seperti sinaran mentari yang terang bersinar. Ini soal ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kan Allah sebut dalam pembukaan surah Al-Baqarah, mereka yang beriman pada perkara yang ghaib. Satu yang kita tak boleh nak detect dengan peralatan. Macam kita langit pertama, kedua, ketiga. Orang kata orang broker space angkasa lepas, dia tak jumpa lapisan langit. Memang dia tak jumpa itu. Kan tadi وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Kita ada pandai cipta kapal angkasa macam mana hebat sekalipun, tak jumpa tu lapisan-lapisan langit yang Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Mi'raj Nabi. Baik, kemudian apa yang mereka bawa? Ma'ahum kafanan min akfanil jannati wa hanutun min hanutil jannah. Rupanya kumpulan malaikat ni dia bawa kafan. Apa guna kafan lagi? Kan ni dah ada kafan lah. Masjid Al-Mujahidin ada JK dia yang uruskan untuk jenazah. Kafan dah ada. Tapi kumpulan malaikat ni bawa kafan dari syurga. Wa hanutun min hanutil jannah. Hanut ni apa? Dalam nafakati di sini disebutkan atharun yutibu bihil mayt. Dia tu atar. Atar ni minyak wangi yang digunakan untuk mewangikan mayat. Ha, itu hanut nama dia. Dan hanut ni diambil daripada syurga. Sama macam kain kafan tadi diambil daripada syurga. Ayah malaikat nak bagi kafan. Kafan tadi yang daripada syurga tadi, ya, gunanya untuk menyambut roh yang bersih suci ini tadi. Ha, okay. Baik, hatta yajlisu minhum maddal basar, sehingga golongan malaikat, kumpulan malaikat ni tadi dia duduk sejauh mata pesakit ni boleh memandang. Orang yang dalam sakaratul maut, dia sudah tak boleh nak interact dengan kita. Minta air ke, minta mi goreng ke, tak ada. Kita pun, tuan-tuan pun biasa deal dengan situasi seperti ini. Sebaru mak mentua saya meninggal dunia. Jadi kita faham keadaan itu. Dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu, bakal mati ini, dia dengan malaikat rahmat ni tadi, seorang hamba mukmin. Dia malaikat ni tadi duduk sejauh mata pesakit memandang. Dia tunggu. Lepas itu barulah datang summa yaji'u malakul maut. Kemudian datanglah malaikat maut alaihi salam, iaitu Izrail. Dan kemudian hatta yajlisa 'inda ra'si. Kalau tadi malaikat tadi duduk sejauh mata memandang, yang ini dia duduk di kepala. Okay. Izrail ini tadi duduk di kepala. Fa yaqulu ayyatuhan nafsut thayyibah ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan. Dia macam dalam surah Al-Fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Jadi kata malaikat Izrail ini tadi dengan penuh sopan, dengan penuh lembut, mengarahkan kepada roh hamba mukmin ini tadi, wahai roh yang bersih suci, wahai jiwa yang suci, keluarlah menuju keampunan Allah dan keredaannya. Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sambung lagi. Nabi jelas explain. Ini semua tengah duduk merenung nasib masing-masing. Okay. Di tanah perkuburan ketika itu. Sebab itu bila talqin tadi kita dengar baik-baik pengajaran itu untuk kita. For all of us. Okay. Kemudian kata Nabi, "Fatakhruju tasilu kama tasilu al-qutratu man min fis-saqa." Maksudnya ada macam ni. Yes. Sesekak, sekak ni kan Arab ni dia ada teko dia tu, teko kopi dia tu kan. Ha, tu. Jadi Nabi gambarkan keluarnya roh tadi macam air yang keluar daripada bekas yang dituangkan tadi. Artinya senangnya, mudahnya, very easy. Nabi gambarkan begitu. Jadi Nabi ni dia suka bawa satu metafor yang memudahkan. sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memudahkan akal fikiran bangsa Arab pada ketika itu, seperti dalam surah Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat, tengok unta macam mana duduk dia kan. Kita nak duduk sujud tu, nak sujud tu daripada i'tidal tu, dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan macam unta lender. So sudah pun dijelaskan, kita pun dah ngaji bab. Jadi nak sebut tentang metafor yang mendekatkan untuk dapatkan understanding tadi. Jadi kata Nabi, senangnya keluar roh hamba yang mukmin ni macam tuang air. Itulah mudah dia. Fayakhudhuha fa idza aqadaha lam yad'uha fi yadihi tarfat 'ainin hatta ya'khudhuha fa yaj'aluha fi dhalika al-kafan. Sepantas kilat, bila keluar roh yang mudah tadi, datanglah malaikat rahmat yang sudah pun siap ready nunggu tadi, okay. Maka mereka akan bagai apa? Orang Melayu kata bagai menatang minyak yang penuh. Ditatang roh tadi dengan penuh penghormatan dan meletakkannya, fayaj'aluha fi dhalikal kafan wa fi dhalikal hanur. Ambil roh tadi dan kemudian letakkan di kafan yang sudah pun mereka bawa dari syurga, yang diwangikan dengan hanur, wangian syurga itu tadi. Kemudian wa yakhruju minha ka'athyab nabhatin miskin wujidat ala wajhil ardh. Miskin. Miskin ni bukan bahasa miskin. Itu miskin. Min, sin, kaf, ya, nun. Miskin. Miskin. Maksudnya, keadaan roh yang baru saja keluar daripada jasad insan ini tadi, dia mengeluarkan bau harum wangian yang tiada tandingnya daripada wangian-wangian yang ada di atas muka bumi. Kata Nabi SAW, walaupun tak boleh dicium oleh hidung manusia biasa, akan tetapi itulah keadaannya. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak bercerita pada orang lain bab-bab kebaikan ni, dipersilakan. Katalah tuan-tuan pergi ke mana-mana tanah perkuburan, tiba-tiba tercium bau wangi daripada tanah perkuburan tadi. Kalau nak find out, silakan tanah kubur siapa ni wangi, persilakan. Kalau tak perlu pun, kalau tak nak tahu daripada kubur mana pun tak mengapa, tapi kongsi. Sebab dia ada kaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tadi. Bau wangi insan soleh ni tadi, dia tak kunjung padam sekalipun sudah lama dia meninggalkan dunia yang fana ini. Ini harum-haruman dia. Baik. قال فيصعدون بها فلما يمرون يعني بها إلى على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب. Maksudnya bila roh tadi kan, roh bawa dibawa oleh malaikat, fayasadun, mereka nak naik ke langit untuk dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla rabbul jalil. Maka dalam perjalanan tadi ada kumpulan-kumpulan malaikat yang terkesima dengan bauan wangi ni tadi. Lalu mereka bertanya pada kumpulan malaikat yang bawa roh ni. Ini Nabi cerita kronologi macam mana proses ni tadi. Jadi bila ditanya roh apakah, roh siapakah yang sangat harum ini tadi, maka malaikat pun akan menjawab dengan nama penuh yang indah. Walaupun di dunia dia difitnah, macam-macam orang anggap dia orang tak betul dan sebagainya, tapi kerana dia adalah hamba mukmin yang saleh, malaikat memanggilnya dengan panggilan sebaik-baik panggilan pada. Kemudian hatta yantahu biha ila sama'id dunya fayastaftahuna lahu fayafdah lahum fayushayi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'in lati taliha hatta yuntaha bihi ila sama'in syabi'ah. Yani Nabi sebut balik bahawa lapisan langit ni semua ada tujuh, dan bila sampai, macam Nabi bila sampai pada langit, lapisan langit dunia ni, malaikat tadi ketuk pintu minta izin untuk lalu, diizinkan dan ramai ribuan di kalangan para malaikat ini tadi mengiringi roh yang bersih suci ini tadi sampailah pada langit yang ketujuh. Bila sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Uktubu kitab 'abdi fi 'indiyyi." Ha. Kalau ada di kalangan kita yang masih belum memorize surah Al-Mutaffifin, ha, baik benar kalau kita menghafaz, memorize surah Al-Mutaffifin ini tadi kerana pengajarannya begitu menginsafkan kita. Jadi mulakan dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi golongan Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin ini tidak hanya ditujukan kepada orang yang berniaga, walaupun dalam ayat ini alladheena idza taalu 'alan naasi yastawfun wa idza kaaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Macam nampak zahirnya tujukan kepada all the business people, traders yang main harga, menipu, mengurangi timbangan dan sebagainya, tapi in general sebenarnya untuk kita semua. Bila kita diberikan tanggungjawab sama ada kita pemimpin, atasan, pertengahan, bawahan atau sesiapa juga, bila kita tidak menjalankan tanggungjawab kita, kita dipersoalkan di hadapan Allah. Dan dalam surah Al-Mutaffifin ini Allah ada sebut وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ. Ha, jadi dalam kronologi peristiwa, roh tadi dibawa berjumpa Allah, bila sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berfirman, tuliskan kitab atau urusan hamba-Ku ini pada 'illiyyin, pada kitab perhitungan atau kitab catatan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, yang Allah sebutkan di mana? Dalam surah Al-Mutaffifin. Wa a'iduhu ila al-ardh, dan kemudian Allah perintahkan rohnya tadi dibawa semula turun ke mana? Ke bumi. Kenapa bawa balik ke bumi? Kenapa tak stay aje di langit di sisi Allah Subhanahu wa taala? Fa inni minha khalaqtuhum fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Maksudnya kata Allah Subhanahu wa taala, aku jadikan dia ini dulu asal usul dia, itu Adam dan Hawa, kan diambil dari mana? Dari bumi. Dan kemudian aku nak dia dikembalikan ke bumi, berada di bumi, dan daripada bumilah dia akan dibangkitkan semula nanti. Itu maksudnya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Qala wa innal 'abdal kafir. Dan bahagian yang kedua yang sangat menyayat hati, sangat menyedihkan berbanding dengan yang pertama tadi. Wa innal 'abdal kafir, bagi hamba yang kafir, dia hamba Allah juga tapi dia kafir, dia tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, atau hamba yang maksiat, atau hamba yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, wal 'iyad billah, idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah. Sama juga bila dia sampai masa dia untuk tinggalkan dunia dan dia nak berpindah ke alam akhirat. Nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh, akan turunlah dari langit dengan kehendak Allah, dengan perintah Allah, kumpulan malaikat yang keadaan mereka itu hitam wajah mereka. Baik, di sini saya lagi ada note. Malaikat bukan kerjadikan daripada cahaya, dan dia bukan nak gambarkan bodohnya rupa malaikat ni tadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi nak mengingatkan kebengisan malaikat yang diutuskan, kumpulan malaikat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga digambarkan wajah mereka itu kerana garang bengisnya sampai seolah-olahnya keadaan mereka itu kehitaman. Ma'ahumul musuh. Musuh bukan bahasa Melayu, musuh. Ini musuh bukan. Musuh di sini artinya kain, kisaun min syi'rin yakunu litafashshufi wa qahril badan. Kan ada kita gunakan kain yang kasar tu untuk gosok dahi kita tu. Ha, jadi kata Nabi, satu bekas yang dibuat daripada kain yang sangat kasar, ha, yang dibawa oleh malaikat ni tadi. Dan kemudian ha, ni tak adalah bawa minyak wangi. No apa? No hanu. Dia bawa bekas daripada kain yang sangat kasar itu tadi. Ha. Dan kemudian fayajlisuna minhu maddal wafat. Dan kemudian kumpulan malaikat yang bengis ini tadi pun duduk sejauh mata bakal si mati ini tadi dapat melihat, dapat memandang. Ha. Eh. Kemudian summa yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'si. Kemudian datanglah petugas iaitu Azrail, duduk juga di kepala dia. Fayaqulu ayyatuhan nafsul khabisa, dan berkata dengan dengan tegasnya, dengan garangnya, wahai jiwa yang keji, wal 'iyad billah, ukhruji min sakhatin min Allah wa ghadab. Keluarlah, keluarlah menuju kepada kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemarahannya. Qala fatafarraqa fi jasadihi fayantazi'uha kama yuntazi'u as-sufud min as-sufuf al-maglul. Jadi gambarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam macam orang merentak jalinan-jalinan besi tu, kan pagar. Pagar besi tu kalau nak dileraikan kan susah tu, keras gitu. Susah. Jadi gambarannya wal a'yadu billah, roh kafir, roh mereka yang derhaka pada Allah Subhanahu wa ta'ala ini susahnya sehingga dia merasai kesakitan di seluruh anggota tubuh badannya, dan susahnya itu tadi macam nak tarik jalinan besi daripada jalinan-jalinan itu tadi. Ha, Nabi gambarkan begitu. Fa ya'khudha fa idza akhadha lam yad'uha fi yadihi tarfat 'ainin hatta yaj'alaha fi tilka al-mashu. Sama macam tadi. Malaikat yang bengis tadi datang bergegas dan kemudian mengambil roh tadi kerana mereka duty mereka, jalankan tugas mereka. Fala yamurruna biha 'ala malak. Kemudian diletakkan dalam al-mushuh tadi, diletakkan dalam bekas yang dibuat daripada kain yang sangat kasar, tanda penghinaan dari Allah Azza wa Jalla. Wa yakhruju minha ka'antani rih jifatin wujidat ala wajhil ard. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarnya roh yang keji ini tadi, wal 'iyadu billah, mengeluarkan bau yang sangat busuk, iaitu sebusuk-busuk bau, lebih busuk daripada binatang ataupun bangkai yang ada di atas muka bumi. Kemudian fa yas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in min al-mala'ika illa qalu ma hadha ar-ruhul khabith. Kerana bau busuk ini tadi mengganggu dalam perjalanan nak bawa roh ni ke langit, maka bila lalu di kalangan malaikat, malaikat ni tadi tanya, sama juga macam tadi proses dengan malaikat tanya ni, bau apa yang busuk sangat ni, roh siapa ni? Maka akan dipanggil wal'iyadu billah dengan seburuk-buruk nama bagi roh si fulan itu tadi. Kemudian hatta yuntaha bihi ila sama'id dunya fayustaftahu lahu fala yuftahu lahu summa qara. Maksudnya kan lebih dalam langit, baru nak sampai ke langit dunia, baru langit dunia baru malaikat ni tadi yang bawa roh ni tadi nak minta laluan, minta permission supaya pintu langit dibuka, tapi pintu itu tidak dibuka kerana bau yang sangat busuk, yang sangat keji itu tadi. Dan kemudian kerana tidak tak boleh lalu, maka roh tadi apa akan berlaku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat dari surah Al-A'raf ayat yang ke-40, potongan ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tufattahu lahum abwabu as-sama'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat. Wal 'iyadu billah. Baik sekali kalau kita kongsikan, kalau kita ada kawan yang non-Muslim, kita kongsikan misalnya. Mudah-mudahan itu membuka pintu hidayah buat beliau kerana dia kawan kita. rakan sama main golf, kawan bisnes sekali, kawan kerja, tapi dia non muslim. Kerana kita sayang pada dia, kita tak nak roh dia ni dalam keadaan begini. Apa dia? Dalam ayat ni tadi, tidak dibuka pintu-pintu langit buat roh ni tadi, dan roh ni takkan masuk surga, kata Allah. Sekalipun berlaku keadaan di mana unta, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini dia kita faham betul. Bila kita baca ayat Al-Quran ni tadi, Allah gambarkan kalau sekalipun, maknanya tak ada peluang langsung, no chance bagi mereka yang mati dalam kekufuran. Sebab itu Allah pesan apa? Bahkan khatib bila setiap jemaah membacakan ayat A'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa dan jangan kalian mati. Make sure amal kita amal yang saleh untuk help us bila di akhir itu tadi dengan Allah makhtim lana bihusnil khatimah wa la taqtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Kita mati dalam keadaan muslim. Sebab bila mati dalam keadaan kafir, gambarannya kata Allah Subhanahu wa taala mereka tu tak masuk syurga, sekalipun unta tu boleh masuk melalui lubang jarum. Besar mana lubang jarum? Kan belajar sains asas tu, kamera lubang jarum, cucuk jarum dia nampak lubang. Sekalipun unta boleh masuk dalam tu, maka orang-orang ni tadi takkan masuk ke dalam syurga, wal iyaz billah. Kenapa dia mati dalam kekufuran? Kemudian fayaqulullahu azza wa jalla, sambung tadi Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia tak mengadap sampai ke langit yang ketujuh, Allah terus berfirman sebagai tanda kekuasaannya, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi shufla fatutrahu ruhuhu tarhan thumma qara'a. Dia kata firman Allah ni tadi dalam bab ini, Allah berfirman, ini hadis qudsi lah ni, sama macam tadi bila Allah berfirman dan Nabi yang menyampaikan. Apa firman Allah? Tuliskan kesudahan atau ketetapan hamba ini tadi pada siji. Juga dalam surah Al-Mutaffifin Allah ada sebutkan wama adraka ma siji, wailul lil mukadzibin, wailul yawma idzin lil mukadzibin, dalam surah Al-Mutaffifin. Jadi Allah Subhanahu wa taala tuliskan hamba ini dalam sijil ketetapannya, fil ardi shufla, di mana dia sijil ni Allah tetapkan berada di lapisan bumi yang paling bawah. Kemudian apa berlaku pada rohnya? Fatutrah ruhuhu tarhan, maka dicampakkan semula oleh malaikat tadi rohnya itu, seolah-olahnya keadaannya macam hancur berkecai roh tadi, tapi kerana dia roh, dia tak ada kuasa apa-apa dan dia tidak binasa lagi, dia hidup kerana dia bersambung bila dah meninggal tadi, proses iaitu pemisahan roh daripada badan, manakala roh tadi kekal sehingga hari kiamat. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah ayat 31 dari surah Al-Hajj, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, Nabi ambil potongan, wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra minas sama' fa takhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sa'iq. Jadi Allah sebutkan di sini, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ, siapa yang mempersekutukan Allah, فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, seolah-olahnya dia itu campak. Siapa biasa, siapa parachute di sini, katalah itu payung terjun itu tak boleh buka, وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ, apa keadaan itu, bermacam 20,000 kaki, 20,000 kaki. Kemudian inilah Allah gambarkan, begitulah keadaan dia, tak boleh sebat. Orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala ni cannot survive at all. Jadi gambarannya bila dia hancur berkecai ni, olah-olahnya macam disambar oleh elang, disambar oleh burung. padan dan hancur berkecah itu. Ha, begitulah. Tiada harapan bagi mereka yang mati dalam kekufuran. Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak Allah mengajarkan pada kita keadaan atau pengajaran yang mendekatkan kita tentang peristiwa kematian, untuk kita menginsafkan diri kita dan untuk kita berfungsi keinsafan ini dengan saudara-saudari kita muslimin muslimat yang lainnya. Jadi dengan itu kemudiannya dapat kita berfungsi pula dengan mungkin sahabat handai kita yang non muslim, agar kita semua dapat berdoa, ya Allah, mudah-mudahan roh kita tadi berada pada bahagian yang pertama yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah antara salah satu daripada mukjizat dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang perkara ghaib yang hanya dapat dipahami dengan penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam Nabi jelaskan pada musyrikin Mekah tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang merupakan mukjizat yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu daripada tanda kekuasaan Allah yang ada pada diri kita itu ialah urusan roh kita. Di mana Nabi dengan jelas menyebutkan dua nasib. Nasib yang tidak serupa, yang sama sekali berbeza. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membimbing kita untuk sentiasa tafaqquh sejati. Macam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Allahumma faqqihhu fid din, ya Allah, faqihkan dia, berikan dia kefahaman dalam agama. Sebab Nabi menyebutkan may yuridillahu bihi khairan, kita nakkan kebaikan, kita nak mati dalam husnul khatimah. Jadi Nabi kata may yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din, siapa yang Allah kehendaki tetapkan padanya kebaikan, maka dia diberikan faham untuk urusan atau perkara agama. Jadi kita berusahalah. Tiada nokta untuk kita menjadikan diri kita ini faqih, faham dalam perkara agama, sehinggalah roh kita diambil oleh Azrail, dipisahkan daripada tubuh badan kita. Jadi selagi hayat dikandung badan, marilah sama-sama kita tafaqquh fi din. Mudah-mudahan Allah memberkati usaha kita ini. Jika ada terkasar bahasa, mohon kemaafan. Aku lupa oleh hadha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.